المشركين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. طيب إن شاء الله تعالى kita memasuki hadis yang ke-87. Qala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailati kafatah rahul bukhari. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fil lailati kafatah rahul bukhari. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi al-lailati kafatah rawahu al-bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca dua ayat min akhir surat al-Baqarah, dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, dari amanar rasul ila akhiril ayah, pada suatu malam kafatah, maka Allah SWT akan menjadikan dua ayat tersebut mencukupkan bagi dirinya, terjaga dari perkara yang tidak diinginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimah ta'ala. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dua ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yatafadal, memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda antara satu ayat dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui tentang surat Al-Ikhlas, ta'dil tsulutsul Quran. Surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran dalam kandungannya. Demikian pula ayat kursi dikatakan a'dhamu ayah, ayat yang paling agung, dikarenakan terkandung di dalam ayat kursi tersebut kandungan-kandungan yang tidak terkandung di dalam ayat-ayat yang lain. Dan keutamaan-keutamaan tersebut adalah menunjukkan tentang motivasi dorongan bagi kaum mukminin, kaum muslimin untuk memiliki i'tina bil Quran, untuk memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Inna hadal Quran yahdi lillatihi aqwam, Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran adalah menunjuki kepada yang terbaik. Sehingga sudah semestinya seorang mukmin, seorang muslim untuk memiliki i'tina bil Quran. Qira'atan, baik dia membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Al-Quran adalah huda, petunjuk. Maka barang siapa yang menginginkan petunjuk, kembali kepada Al-Quran. Wa nur, cahaya. Wa syifa, sebagai obat. Sehingga ini semua menunjukkan tadi apa, seorang mukmin, seorang muslim harus memiliki i'tina bil Quran. Baik dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Karena barokah yang ada dalam Al-Quran akan didapati dengan seorang mentadaburinya. Sehingga seorang yang mentadaburi Al-Quran akan mendapatkan sekian kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahutaala, demikian pula disebutkan oleh Sa'di rahimahutaala, seorang yang mentadabbir Al-Qur'an akan mendapatkan al-ulum, ilmu-ilmu yang sangat banyak. Yang kalau ditimbang dengan umur yang dimiliki, ini perbedaannya sangat jauh. Seakan-akan umur yang demikian tidak akan mungkin mencapai ilmu yang dia miliki. Dan ini kita saksikan pada mereka para a'immah, para al-ulama. Kalau kita lihat umur mereka sekian tahun, tapi ilmu mereka sangat luas, sangat mendalam. Ini dikarenakan barokah tadabur Al-Quran. Tapi mungkin ini yang dapat diambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi bagi yang mau menghafal, falyatafadhal. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ta'ala tentang permasalahan Al-Quran. Yang mana beliau menyebutkan bahasanya keimanan terhadap Al-Quran adalah merupakan bentuk keimanan kepada Allah SWT dan beriman kepada kitab-kitabnya. Maka barang siapa yang tidak mengimani Al-Quran adalah kalam Allah, maka dia tidak beriman kepada Allah dan kepada kitabnya. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Man kafara bi harfin minal Qur'an faqad kafara bil Qur'an." "Wa man qala la umin bi hadzal kalam faqad kafar." Berkata Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang mengingkari, mengkufuri satu huruf saja dari Al-Quran, mengatakan itu bukan huruf dari Al-Quran. Tentunya yang dimaksud huruf sini adalah huruf-huruf yang mutafak alaih. Qiraah-qiraah yang disepakati oleh mereka para ulama. Maka tatkala diingkari, faqad kafara bil Quran, maka dia telah mengkufuri Al-Quran secara keseluruhan. Dan barang siapa yang mengatakan aku tidak beriman terhadap kalam ini, yakni Al-Quran, faqad kafar, maka dia telah kufur. Bahkan disebutkan oleh sebagian salaf, barang siapa yang mengingkari Allah SWT berbicara berupa Al-Quran, maka dia mengingkari tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Berarti ingkar juga terhadap apa? Risalah. Karena kan hakikatnya, mereka para Nabi, para Rasul, masuk dalamnya Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan kalamnya Allah SWT. Kalau Allah SWT tidak berbicara, maka apa yang mereka sampaikan? Ini sisi mengimani Al-Quran adalah kalamullah, merupakan bentuk keimanan kepada Allah, kepada kitabnya, dan bahkan kepada mereka para Rasul. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Islam, kita ulangi, wa minal imani billah wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'an kalamullah. Dan termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani banyak Al-Qur'an kalamullah. Wa kutubihi, termasuk bentuk keimanan kepada Allah SWT adalah mengimani kitab-kitab Allah SWT. Bi anna al-Quran kalamullah, banyak Al-Quran adalah kalamullah. Mengimani kepada Al-Kutub termasuk juga rukun iman. Sehingga arkan iman ini apa? Saling berkaitan. Munazzalun wairu makhlukin. Al-Quran ini munazzal, turun dari sisi Allah SWT. Sebagaimana telah kita sebutkan, Allah SWT menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah ila baitil izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW mufarrakan munajjama, sedikit demi sedikit, dalam kurun sekitar 23 tahun. Harus kita yakini banyak Al-Quran ini adalah munazzal, turun dari sisi Allah SWT. Allah SWT menurunkan melalui Malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ghairu makhlukin, dan Al-Quran ini bukan makhluk, tidak sebagaimana mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk seperti orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qulabiyah, dan yang lain. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, orang yang pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk adalah Ja'd bin Dirham. Pencetus madhab Jahmiyah. Yang kemudian diambil oleh Jaham bin Sofwan. Amin babi murajaah. Siapa yang menyembelih Jahm bin Dirham, Ja'd bin Dirham, siapa yang bisa? Siapa? yang keras. Khalid Al-Qasri, gubernur di zamannya, di hari Idul Adha tatkala berkhutbah mengatakan, "Dohu dohayakum, sembelihlah binatang-binatang korban kalian. Fa inni mudahin bi ja'din." Maka aku akan menyembelih, akan berkorban dengan ja'd bin dirham. Kemudian siapa yang menyembelih Jahm bin Safwan? Salim Al-Ahwas. Demikian pula gubernur di masanya. Karena mereka-mereka ini adalah sangat sesat, sangat menyimpang, sangat berbahaya terhadap kaum muslimin, pemikiran-pemikiran mereka. Qala minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran bermula dari Allah SWT. Bisa dibaca bada, bisa dibaca bada'a. Bada'a berarti bermula. Kalau bada bimana muncul, dohar. Oleh dari itu suatu kalam ini diidhofahkan kepada yang mengucapkan awal kalinya, bukan disandarkan kepada yang menyampaikan. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam sebuah riwayat menjelaskan banyak Al-Quran akan diangkat di akhir zaman kelak. Tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran di mushaf-mushaf. Bahkan tidak ada lagi di dalam hati para penghafal Al-Quran. Ya, ini dikatakan oleh mereka berulama termasuk min asrati sa'ah. Akan diangkatnya Al-Quran. Qala wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Dan bahasnya Allah SWT berbicara berupa Al-Quran secara nyata, secara hakikinya. Sehingga Allah SWT berbicara berupa Al-Quran. Dan tentunya kalamnya Allah SWT terdiri dari al-huruf al-kalimat. Demikian pula dapat didengar. Berupa suara. Nah, tapi ini tidak melazimkan. Kemudian Allah SWT memiliki alat berupa untuk berbicara. Sebagaimana makhluk. Yang dengannya mereka ahlu al-batil al-musyabbihah menafikan sifat al-kalam. Karena kalau mereka tetapkan akan menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Wa ilam mereka waqa'u fi ma farru min. Mereka terjatuh pada suatu yang mereka ingin menghindar darinya. Sekarang mereka menafikan sifat al-kalam bagi Allah SWT dikarenakan khawatir terjatuh dalam tasbih, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Maka dengan mereka menafikan, mereka telah mentasbih. Kemudian mereka menta'til, menolak Sehingga sebagaimana dikatakan mereka para ulama, waqa'u fi ma farru min, terjatuh pada sesuatu yang mereka menghindar darinya, lari darinya. Sehingga harus kita yakin bahwa Allah SWT berbicara berupa Al-Quran secara nyata, secara hakiki. Tidak sebagaimana mereka yang mengatakan Allah SWT berbicara, tapi apa? Majazan. Secara majas. Qala wa anna hadzal Qur'ana alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini yang Allah SWT menurunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW adalah kalamnya Allah SWT secara hakikinya. Bukan kalam selain Allah SWT. Bukan kalamnya Malaikat Jibril. Bukan juga kalamnya pohon atau hawa yang Allah SWT menciptakan kalam padanya. Bukan. Tapi kalamnya Allah SWT secara hakikinya. Qala wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatan anillah aw ibarah. Dan tidak diperbolehkan memutlakan Al-Qur'an ini adalah hikayah. Hikayat dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ibarah, ungkapan dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Al-Kulabiyah. Orang-orang Kulabiyah mengatakan Al-Quran ini adalah hikayat dari kalamnya Allah SWT. Menghikayatkan, mengkisahkan tentang kalamnya Allah SWT. Ini pemikiran orang-orang Kulabiyah. Dan demikian pula kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran adalah ibarah. Merupakan bentuk ungkapan dari kalamnya Allah SWT. Makna dari kalamnya Allah SWT. Yang mana ini adalah keyakinan orang-orang Al-Asy'ariyah. Yang pada hakikinya mereka orang-orang Al-Kulabiyah dan Asy'ariyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Qala bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yukhrij bidzalika an ayakuna kalamullahi ta'ala haqiqatan. Bahkan apabila manusia membaca Al-Qur'an aw katabuhu fil masahif, atau manusia menulis Al-Quran di mushaf-mushaf mereka, ini tidak mengeluarkan bacaan tersebut, tulisan tersebut, bahwa Al-Quran adalah merupakan kalamnya Allah SWT secara hakikinya. Karena di sini harus dibedakan antara Al-Qira'ah dengan Al-Matlu. Antara Al-Kitabah dengan Al-Maktub. Yang tertulis, yang terbaca bacaan, ini apa? Kalamullah. Al-Malfud, yang terlafadkan. Ini kalamnya Allah SWT. Dan ini ma'ruf. Tatkala kita mendengar seorang membaca ayat Al-Quran, dia akan mengatakan apa? Ini kalamullah. Sehingga apabila manusia membaca Al-Quran, maka bacaan manusia Dan demikian pula apabila menulis Al-Quran di mushaf, maka tulisan ini tidak mengeluarkan keberadaan Al-Quran adalah merupakan kalamnya Allah SWT secara hakikinya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, harus dibedakan antara al-malfud dengan al-lafad, atau antara yang dibaca dengan al-qira'ah, antara al-maktub dengan al-kitabah. Yang tertulis, yang ditulis ini apa? Kalamnya Allah SWT. Adapun tulisannya, tinta kertasnya, maka apa? Makhluk. Demikian bacaan tadi, al-malfud yang dilafadzkan, yang dibaca, kalam Allah SWT. Adapun gerakan bibir, gerakan bibir yang mengeluarkan makhraj al-huruf, ini adalah apa? Makhluk. Oleh dari itu mereka salah mengatakan as-sautu sautul qari wal qawlu qawlul bari. As-saut, suara seorang membaca, suaranya pembaca. Pembaca makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Adapun yang dibaca al-kalam, kalamnya Allah SWT al-bari, Allah SWT. As-sautu sautul qari wal qawl qawlul bari. Qala fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian. Maka sungguhnya suatu al-kalam, suatu pembicaraan, hanya saja disandarkan secara hakikinya kepada yang mengucapkan awal kalinya. Al-Quran siapa yang mengucapkan awal kalinya? Allah SWT. Maka kalamnya Allah SWT. La ila man qalahu muballighan muaddiya. Suatu kalam ini tidak disandarkan kepada orang yang menyampaikan. Nah, tapi disandarkan kepada yang mengucapkan awal kalinya. Tapi mungkin yang ini yang dapat kita ambil, ada fakrah yang setelahnya, insyaAllah kita ambil pada waktu yang mendatang, wallahu a'lam.